jahanam maka bagi mereka masyarakat ini kayak nabi yang hasil karya mereka lahum min jahanam. Orang semacam ini lahum bagi mereka min jahanam ya dari neraka jahanam mihadun obat mihad ya itu tempat ya bisa katakan asli mihad itu pak ya tempat tidur. Jadi tempat bagi mereka itu ya tidak lain adalah neraka jahanam. Wa min fawqihim ghawash, dan di atas neraka jahanam itu pak di atas mereka itu ghawash. Ghawash itu ghita, ghita itu tutup. Jadi kalau para ulama menggambarkan pak neraka itu kayak kendi yang tadi pak. Oh, kayak kendi. Gagang atasnya yang tadi itu kan ini tuh pak melebar pak. Di atasnya diungkep ditutup. Artinya apa? Mereka tidak akan bisa keluar dari neraka jahanam. Selama-lamanya di situ. Sampai kapan? Selama-lamanya sudah tidak ada kapan lagi. Kapan itu kan di dunia pak. Kapan-kapan lagi kan hanya di dunia pak. Waktu itu hanya di dunia. Di akhirat juga nggak ada waktu. Yang sudah Allah ganti cuma sistem kehidupan nanti di akhirat. Yang ada adalah kekekalan. Wa kadzalika najzi adh-dhalimin. Yang demikian itu ya kami balas orang-orang yang berbuat zalim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebagai dalil ya. Dan ayat ini jangan sampai salah dipahami. Ayat ini adalah khusus berkaitan orang yang meninggal dalam kondisi dia kafir atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian ya, Pak, ada sebagian orang ya mengatakan kalau orang sudah masuk neraka itu selama-lamanya. Tidak, Pak. Kalau orang mukmin dalam artian dia meninggal dalam kondisi tidak menyekutukan Allah ya, walaupun dia dosa dan itu dia menjadikan dia masuk neraka, maka itu ada kemungkinan dia nanti setelah sekian lama wallahu alam dia akan dimasukkan ke surga pada akhirnya. Karena itulah perlu ditegaskan di sini, ayat ini harus dipahami secara benar bahwa ayat ini Allah sebutkan innallazina kadzabu biayatina wastakbaru anha, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ya tanda-tanda kebenaranku, baik itu berupa Al-Qur'an, kitab suci atau nabi atau utusan-utusan Allah, wastakbaru anha, artinya mereka sudah sampai kepada mereka kebenaran istakbar. Istakbar itu gumeti, sombong, tidak mau menerima kebenaran itu. Dan ini ngapain Pak? Yang terjadi itu seperti ini. Maaf G, ini berbicara lingkup yang global dulu. Orang-orang Barat Pak, para akademisi Barat, ya terutama orang-orang yang memang sudah bersinggungan dengan bacaan-bacaan literatur-literatur Islam, mereka tahu betul bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Bahwa Islam itu kedatangannya dan Muhammad sebagai utusan zaman akhir itu telah disinggung di kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Mereka tahu. Karena itulah salah satu orang Prancis, ingat saya ya, namanya Sabir. Dia seorang orientalis. Ya, dia mengatakan kalau seandainya ya, jadi orang ini kemudian masuk Islam. Ya. Dia mengatakan seandainya orang-orang Barat itu jujur dalam penelitian mereka terhadap Al-Quran, maka tidak ada kata lain kecuali mereka mengakui kebenaran Al-Quran. Coba. Tapi apa masalahnya mereka tidak masuk Islam? Istakbar, sombong, gengsi. Ayo, ini dalam lingkup luas macam itu. Sama Pak, dulu ketika zaman Al-Qur'an turun di zaman Rasulullah, di zaman orang-orang Quraisy, ya. Mereka tahu loh Pak, bahwa Al-Qur'an ini bukan perkataan Muhammad. Al-Qur'an ini bukan juga, kenapa itu syair. Ya, syair itu kan sebuah kata-kata indah yang mana akhir dari setiap syair itu atau disebut dengan bait itu pasti punya standar tersendiri. Contoh, sebenarnya sekedar untuk kita mengerti Pak wawasannya. Dalam kita membuat syair Arab itu ada sekitar 17 pola. Jadi ada 17 pola kita membuat syair. Contoh misalkan ada namanya bahar, bahar itu ukuran. Wajan namanya bahar wafir. Ya. Kalau dulu saya pernah belajar, ya bunyinya adalah buhurru syi'ri wafiruha jamilu mutafailatun mutafailatun fa'ulu. Jadi setiap bit itu sudah ada ukurannya, Pak. Jadi kalau kita membuat bit itu harus seperti itu. Nah ternyata kalau kita terapkan Al-Quran, ya cetakan itu tidak bisa kita terapkan dalam Al-Quran. Nah ini Al-Quran bukan bait. Ya. Tapi orang Arab itu bingung kenapa? Karena hampir-hampir saja Al-Quran mirip dengan bait, tapi bukan bait, bukan puisi, bukan syair. Contoh misalkan, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, Pak, nas, semuanya. Maka kemudian oleh para ahli disebut dengan fajar. Ya. Tapi Al-Quran bukanlah syair. Mereka tahu itu, Pak. Ya. Tidak lain, ya, cara tadi, Pak, gengsi. Sama dengan di antara kita, Pak, ngomongin. Di antara kita yang sudah muslim pun ada semacam karakter seperti itu. Misalkan, ya, sebagian kita atau sebagian orang yang mungkin sudah terbiasa melakukan sesuatu ritual yang sebenarnya tidak ada, ya, dari Al-Quran atau Sunnah. Diberitahu bahwa semacam itu nggak boleh, bahwa semacam itu nggak ada. Ya, contoh, ada sebagian orang yang punya apa ya? Setiap sholat itu, setelah sholat ya, saya perhatikan ada yang sujud lagi, Pak. Iya, assalamualaikum, selesai, Pak, sujud. Dan itu bukan satu kali, dua kali, tapi setiap dia, apa namanya, sholat di masjid semacam itu. Katanya sujud wajah masjid. Memangnya ada wajah masjid. Saya nggak tahu itu alasannya apa itu. Nggak ada, Pak. Sujud itu ada aturannya. Ada namanya sujud tilawah. Kalau kita misalkan baca di Al-Quran, ya. Misalkan, nah, dalam surat Al-Araf itu, wasjud waqtarib, sujud tilawah. Ada namanya, ya, sujud sahwi, kalau kita lupa. Ada namanya sujud syukur. Tapi kita melakukan sesuatu yang kita tidak pernah membayangkan dapat. Nah, itu memang disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Nah, saya tidak tahu, ada orang melakukan nah, sholat, mau pulang apa, dia sujud dulu. Lalu sujud apa. Tapi yang saya tidak ada namanya sujud, wajah tidak ada. Wajah masjid, terpisah masjid. Sudah kita beritahu, gini-gini. Ngeyel. Eh, ini namanya istighfar. Dia sombong terhadap kebenaran yang sampai kepadanya. Sama, Pak. Dalam diri kita pun kadang seperti itu. Tanya dengan dalam satu hal, ya, kita sadar sebenarnya dalam hati kecil kita itu sadar kita salah. Tapi karena kita ini gengsi, masa kalau anak kok salah? Masa kalau nasinya kok salah? Ada unsur gengsi, ya. Ini juga sesuatu yang tidak baik. Nah, orang-orang kafir, orang-orang yang menustakan tanda-tanda kebenaran Allah SWT dan mengingkarinya dan tidak menerimanya, maka akibatnya, Pak, dia beramal apapun tidak akan diterima oleh Allah SWT. La tufattahu lahum abwaabus samaa. Ini berkaitan dengan kalian ya dengan surat Al-Fatir ayat yang ke-10. Ya, surat Al-Fatir itu surat yang ke-35 ya ayat ke-10 dikatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Hidup sekalian, kalau seorang mukmin beramal, amal soleh, berkata-kata, kata yang baik, itu akan diterima oleh Allah. Ya, aduh. Ya, naik. Jadi amal-amal baik itu naik. Artinya apa? Allah terima. Sebagai amal-amal kita di sisinya. Ada pun orang kafir, sekalipun dia berjuta miliar apapun dia amalkan, bahkan membangunkan masjid atau apapun kebaikan itu, maka kebaikannya itu sia-sia belaka di sisi Allah. Ya, tidak ada manfaatnya. Ya, bahkan dalam ayat lain yang ditegaskan, ya, gambaran bentuk keadilan Allah, Pak. Gambaran bentuk keadilan Allah. Kan bisa jadi manusia ini kan, manusia itu kan tukang nawa, Pak. Tukang bantah. Ya. Apa? Nanti di akhirat, Pak, ditunjukkan itu amal-amal itu, Pak. Itu amalmu. Tapi apa? Ketika itu didekati ternyata adaan man sia-sia belaka. Kasarobin. Jadi gambaran orang-orang kafir nanti di akhirat ditunjukkan, Pak. Tapi apa? Kasarobin. Apa itu sarob? Seperti fata morgana. Jenengan ngertosa fata morgana itu kelebihnya ada air, tapi kita parahnya enggak. Itulah gambarannya. Jadi intinya adalah sia-sia. Ya, sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang protes, Pak. Ya, Tuhan berarti jahat banget ya. Orang sudah berbuat baik, sudah diterima lagi. Ya, kita tanyalah, Pak. Nah, ini kan modelnya orang-orang semacam itu kan pakai logika, Pak. Ya, kita pakai logika saja. Kita balik. Misalkan, ya, ada orang yang ikut nampak kuliah sama saya. Ikut kuliah sama saya. Dia belajar mati-matian. Ketika ikut ujian pun ikut ujian. Tapi dia tidak pernah mendaftar namanya jadi murid saya. Kira-kira dapat nilai enggak, Pak? Ya enggak. Oh, enggak daftar. Nah, daftarnya kita supaya amal kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah. Tidak lain adalah mendaftar, yaitu membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kan gitu, Pak. Coba kalau tanya seperti itu, gimana? Ente ujian tapi gak diberi nilai. Gimana? Apa jahat kamu katakan dosanya? Mau anda gak terdaftar, Pak? Logikanya kan semacam itu. Ya. Maka disini dikatakan, La tufattahu lahum abwaabus samaa'. Itu bahwa itu kirimat Allah SWT. Hal ini juga menggambarkan bahwa memang langit itu ada pintu-pintu yang dijaga oleh para malaikat. Hal ini dikuatkan tentang kisah Isra Mi'raj. Ya, bagaimana Rasulullah SAW bersama Jibril setiap mau naik ke tingkatan-tingkatan ini, Pak, ditanya, siapa kamu? Aku Jibril. Bersama kamu siapa? Ini hamba Allah Muhammad. Juga seperti itu, Pak. Sampai ketika itu mau masuk ke Sidratul Muntaha, Jibril tidak lagi bisa untuk memasukinya. Hanya izin Allah lah yang menjadikan Rasulullah SAW bisa sampai Sidratul Muntaha. Nah, pertanyaannya, Pak, sekarang ini, apa itu langit jadinya? Sampai sekarang, Pak, kajian-kajian yang mengkaji hal ini, yang saya pernah baca, ya, itu semuanya bagi saya belum memuaskan. Dulu sempat ada yang mengatakan langit itu adalah planet-planet. Bukti ini sekarang planet berubah-ubah. Dulu kan hanya 7, Pak, ya. Kenapa, Pak? Pluto, Jupiter, semuanya. Sekarang berkembang lagi itu, Pak. Apa itu? Tentu tidak. Ada yang mengatakan, ya termasuk di antaranya adalah keterangannya Harun Yahya, ya. Kalau kita lihat, sab'at samawat, 7 langit itu adalah lapisan-lapisan. Menurut saya juga pendapat yang perlu di kaji ulang. Ya. Karena apa? Dalam gambaran itu kan Rasulullah naik saat tingkat satu aja ini. Karena itulah kenapa ya ini hal termasuk hal-hal yang masih apa namanya membutuhkan ya kajian lebih mendalam. Ala kulli hal yang jelas bahwa amalan-amalan kebaikan itu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika didasari iman. Karena itulah jika kita lihat ya dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menyandingkan antara iman dan amal soleh. Contohnya misalkan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Iman dan amal soleh. iman saja tanpa amal soleh pun ya tidak ada gunanya. Amal soleh, amal baik tanpa ada iman pun sia-sia. Karena itulah syarat diterimanya amal, Bapak Ibu, itu ada dua. Yang pertama harus ikhlas karena Allah, niatnya memang betul-betul karena Allah. Yang kedua adalah amal kita sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, sebenarnya ketika Al-Quran menyebut as-salihat, itu kan ada alif lamnya yang menunjukkan ta'rif. Ta'rif itu ya sudah jelas. Artinya amal dikatakan amal soleh itu jika dia memenuhi standar syariat. Karena itu sering kita bedakan antara amal soleh dan amal baik. Amal baik belum tentu soleh, tapi amal soleh pasti baik. Jelas Pak ya? Nah, orang-orang semacam itu selain amal yang tertolak, wala yadkhuluna al-jannata. Ini yang disebut dengan natijah, hasil. Karena amal perbuatan seorang itu tertolak, maka natijahnya wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya, mereka pun tidak akan masuk surga sampai ada kisah ya seekor unta masuk di liat apa namanya di lubang jarum. Dan itu namanya mustahil. Ya, mustahil. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Wa kadzalika najzil mujrimin. Begitulah balasan ya yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berbuat mujrim, berbuat dosa. Kenapa kok dikatakan dosa? Karena ya kebenaran telah sampai kepada mereka, namun mereka mendustakan dan mereka tidak mau menerimanya. Karena pada dasarnya konsep dalam Islam itu tidak ada kezaliman. Tidak boleh terjadi kezaliman. Karena itulah Allah tidak mungkin ya menyiksa seseorang jika ia tidak salah. Dan orang tidak mungkin dikatakan salah jika dia tidak tahu. Ya kan Pak? Masalahnya sudah diberitahu. Sudah disampaikan. Ya? Kok tetap mereka tidak mau menerima, tetap mereka mendustakan, maka balasannya adalah la yadkhuluna al-jannah, mereka tidak akan masuk surga. Nah, terus gimana tempatnya kalau enggak di surga? Hanya ada dua pilihan, Pak. Ini adalah keyakinan kita sebagai ahli sunnah. Jadi akhirat nanti itu hanya dua pilihan. Kalau enggak di surga, ya di neraka. Tidak seperti orang Mu'tazilah, ya, karena mereka memakai racun, Pak. Sekali lagi, kesalahan Mu'tazilah itu dia kebanyakan menggunakan rasio, akal rasio. Padahal hal itu berkaitan tentang sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib itu maksudnya Pak ya, sesuatu yang gaib itu hanya dan bisa diketahui, bisa diterima jika ada dasar dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Itu standarnya Pak. Tidak boleh berdasarkan kepada kisah-kisah khurafat, tidak boleh apalagi akal rasio. Karena kita tidak mungkin bisa menembus sesuatu yang di luar kemampuan akal. Ya. Nah, orang-orang Mu'tazilah mengatakan jadi nanti di akhirat itu ada tempat yang ketiga, yaitu apa yang disebut dengan ya al-manazil bainal manzilataini. Tempat di antara surga dan neraka, Pak. Yaitu orang-orang yang perbuatan baik dan perbuatan buruknya seimbang. Orang yang merokok, ya orang yang surga. Ini kan kekalahan mereka ya. Ya. Karena itulah nanti ada namanya mizan Pak. Ya, karena ada mizan. Ya. Mizan ternyata dalam diri ini pasti ada yang lebih, ada yang kalah. Kalau enggak amal solehnya ya amal buruknya. Jika orang mukmin walaupun dia amal buruknya banyak, dia masuk neraka tetapi tidaklah selama-lamanya. Makanya kenapa dalam Islam ada konsep yang disebut dengan asy-syafa'ah. Syafa'ah yang terbesar, pertolongan yang terbesar adalah pertolongan atas izin Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa? Bagi orang yang berbuat dosa. Subhanallah, Pak. Jadi umat Muhammad ini akan mendapatkan kompensasi luar biasa, ya. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala selama dia meninggal dalam kondisi tidak menyekutukan Allah, yaitu syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah dan bagi orang yang diizini. Jadi enggak boleh nebak. Ada dua syarat. Syafaat itu bisa berfungsi. Syafaat itu ya muncul dari orang yang diizini oleh Allah seperti Rasulullah. Dan orang yang menerima syafaat pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ngapunnya Pak, ada riwayat yang unik menurut saya Pak. Makanya saya harap Pak, nanti kalau jenengan masuk surga, tolong nanti cari saya Pak ya. Kalau saya kok gak ada di surga Pak, tolong carikan saya, minta Allah supaya ditarik dari neraka. Itu pesan saya Pak, karena saya gak ada yang jamin masuk surga saya Pak. Jadi ternyata ada riwayat mengatakan demikian Pak. Jadi nanti itu ada orang masuk surga, sekelompok ini masuk surga. Jadi sing biasanya masang kamera no tinggi. Orang biasanya rajin loh kamera kok malah surga no tinggi. Cari itu Pak. Terus lapor, ya Allah, saudaraku yang ini bulan-bulan ini dulu biasanya itu tukang masang kamera, nyediakan ini kok gak ada. Ya Allah, di mana dia disuruh malaikat pemancari di neraka Pak. Akhirnya dia malah ke surga itu gara-gara Pak syafaat pertolongan teman-teman pengajiannya. Oh Pak, Subhanallah Pak. Nah, yang penting Pak, itulah rahasianya kenapa istiqomah ngaji itu sulit sekali. Jadi hujan mana itu Pak, ada hujan ini. Ustaz kita ini dapat kembali hari ini. Oh, apa tadi itu, Pak? Tuh, ngapain ya, Pak? Saya itu kadang diuji ke atas itu, Pak. Kayak tadi cukup, Pak. Kan hujan, Pak. Aku tambah takut, lebih bilang, Pak. Ada udur syar'i, Pak. Terus setan tuh mau pilih, Pak. Ada udur syar'i. Ini enggak di, Pak. Mau peksa, Pak, ya, tuh, ya. Mantakan harus seperti itu Pak. Ibadah amal itu harus dipaksa Pak. Ya, kenapa rasanya orang istiqomah Pak? Tadi hadis dikatakan orang yang istiqomah itu diantara manfaatnya Pak. Kalau misalkan nih seseorang ini sakit, artinya dia ada uzur syar'i betul. Ada udur yang betul-betul ya secara syar'i itu ada alasan diperbolehkan oleh syariat. Itu tetap Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat amal kebaikannya Pak yang dia istiqomah. Contoh, misalkan ngapain lah, ada kita ini ya Pak ya, ngaji setiap Sabtu malam. Qadarullah, karena rumah kita jauh hujan terus. Allah ya tahu kalau seandainya hambaku ini ya tidak ada udur semacam ini pasti dia pergi pengajian. Maka catat amal kita itu Pak. Contoh lagi kita misalkan puasa Senin Kamis. Oh kotor Allah pas terkait itu sakit atau ada apa. Tetap Allah akan mencatat amal perbuatan kita itu. Oh Pak. Makanya Pak amal itu tidak bisa dibuat-buat Pak. Amal itu memang harus ikhlas. Karena dampaknya tuh begitu panjang, rentetannya kemana-mana. Belum lagi Pak, nanti orang-orang yang beramal ikhlas, beramal istiqomah itu Pak, ya, manfaatnya bukan hanya kembali pada dirinya, tetapi kepada keluarganya. saya diceritain Pak salah satu ya kiai lah, ustaz ulama. Dia kan sibuk menghormati umat apa? Misi sana, misi sini. Kadang kita tanya, Pak Ustaz, nah putra ini jenengan sepundi, Pak, malah menghormati orang dia. Ya, tetap diajar. Cuma lebih banyak saya serahkan ke Allah. Saya hanya minta Allah, ya Allah, aku ngajari orang-orang, tolong anakku kau ajari, ya Allah. Katanya seperti itu. Dan terbukti Pak Allah ya, tidak membiarkan orang semacam itu. Artinya intinya kita ikhlas. Dan ikhlasnya memang berat. Ikhlas itu berat. Itu berjuang. Nah kembali lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang mukmin, misalkan dia punya dosa, tapi dia tetap meninggalnya dalam kondisi iman, makanya kata-kata hadis yang mengatakan mangkana akhiru kalamihi qaulilaa ilaaha illallah dakhala jannah. Barang siapa orang yang akhir ucapan ya, yang terucap itu kalimat laa ilaaha illallah dakhala jannah, dia akan masuk surga. Itu bukan berarti kemudian masuk surga tanpa hisab. Tetap kalau dia punya dosa, punya ini dan dia belum bertobat, tetap dia akan ya dicuci dulu di neraka. Ini sudah kan Pak sudah terasa sampaikan di riwayat yang surga tapi ada capnya di sini X neraka jahanam yang disebut dengan jahanamiyun ya, orang-orang bekas tahanan neraka jahanam itu kemudian kan minta kepada Allah untuk dihilangkan. Itu tujuannya Pak, di antara manfaatnya adalah menunjukkan keadilan Allah. Ada orang masuk surga itu betul-betul memang diberi hisab tanpa dihisab Pak. Karena keburukannya itu 0,0% gak ada. Siapa mereka itu? Para nabi. Ya, terutama nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah Pak, Rasulullah itu sayangnya luar biasa sama kita Pak. Cuma kita ini yang kebangetan menurut saya. Rasulullah itu sayang sama kita, kangen sama kita, tapi kita tidak pernah merasa kangen sama Rasulullah. Buktinya apa? Kita malas mengikuti sunnah Rasulullah. Kita itu terlalu sayang. Ya. Padahal Rasulullah di akhir hayat itu Pak, yang diingat itu bukan istrinya, bukan anaknya, bukan. Ya. Tapi umatku. Itu disebutkan dalam hadis sahih di riwayat Bukhari. Itulah kenapa nanti di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kalau bahasa orang sekarang Pak ya mengorbankan segalanya untuk umatnya dengan apa? Dengan sujud Pak. Iya nanti di akhirat Pak orang-orang itu dalam kondisi yang begitu susah payah tidak bisa dibayangkan. Bayangkan Pak. Orang sejak Nabi Adam sampai nanti orang akhir hari kiamat itu dikumpulkan dalam satu tempat. Mereka berpikir, oh, kondisi semacam ini tidak bisa ada yang menyelamatkan kecuali Nabi Adam. Karena itu adalah bapak kita. Gemuruh ke sana Pak. Nabi Adam pun angkat tangan Pak karena merasa punya kesalahan. Ya, menurut ya standar seorang Nabi. Ya. Akhirnya kepada siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan Abul Bashar, bapak manusia yang kedua. Karena setelahnya kan nanti semua apa Pak? Ya, kecuali Nabi Nuh bersama para umatnya yang beriman. Ternyata pun dia merasa kurang pas karena pernah ya meminta sesuatu yang Allah tidak berkenan. Merasa. Ini kan perasaan yang sangat tinggi tuh Pak, akhlak seorang Nabi. Maka beliau pun angkat tangan. Sampai Nabi Isa pun semacam itu. Terakhir adalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian sujud Pak. Sujud. Ke hadapan Allah SWT. Maka kemudian Allah SWT mengatakan, Isa fas'al ustadab. Bangunlah Muhammad. Minta apa yang kau minta, kamu dikabulkan. InsyaAllah. Hanya diminta umatnya. Maka nanti di akhirat, Bapak Ibu firman Allah Taala, tidak ada umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ini masuk surga sebelum umat Muhammad masuk surga dulu. Coba, luar biasa. Maka yang tidak heran ada sebuah riwayat, ya, kayak Nabi Musa Nabi Isa itu kepengen jadi umat dengan Nabi Muhammad. Makanya kenapa Nabi Isa nanti kan diturunkan apa? Itu beliau melaksanakan syariat siapa? Syariat Nabi kita, Nabi Muhammad. Nah ini, itulah kemuliaan orang mukmin. Maka benar kata Rasulullah SAW, ya, kan dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, Pak. Al-mukminu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minina ad-du'if. Orang mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang-orang mukmin yang lemah. Tapi apa selanjutnya? Kelanjutan hadis ini dikatakan wa fi kulli khair. Ya, apapun yang terjadi kalau dia orang mukmin tetap ada nilai kebaikannya. Artinya apa? Sampai nanti di akhirat pun, Pak, kalau dia meninggal dalam kondisi mukmin, walaupun dia berbuat dosa, yang dosa itu tidak sampai menyekutukan Allah SWT atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, ya, tidak boleh semacam itu, maka tetap dia nanti akan masuk surga. Berbeda dengan pembahasan ayat ini. Karena ayat ini berkaitan dengan orang yang meninggal dalam kondisi dia tidak beriman. Maka tempat mereka adalah lahu min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Pak, ditutup. Jadi kalau orang-orang sudah masuk ke neraka itu, Pak, ditutup. Artinya apa? Mereka tidak ada kesempatan untuk keluar lagi. Bahkan, ngapunin Pak, neraka jahannam itu sampai mengatakan gini, Pak. Ya, dalam Al-Quran, hal min mazid. Duhai Allah, apakah ada yang mau ditambahkan? Artinya, jahanam itu siap untuk menerima tampilan-tampilan orang-orang yang memang tempatnya di neraka jahanam. Artinya gak pernah namanya neraka jahanam itu kok sesek-sesek ini, terus gak menampung ini. Gak ada, Pak. Jahanam mengatakan alamin mazid, ada tambahan na'udzubillah min dzalik. Nah, balasan semacam itu tidak lain wa kadzalika najzi dzalimin. Yang demikian itu kami Allah SWT, kami Allah SWT membalas, ya, atas orang-orang yang berbuat zalim. Bapak, di sini kan disebut zalim, Bapak. Ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Faman adlamu mimman ittara 'ala Allahi al-kadhiba aw kadzdzaba bi ayatihi. Artinya, Pak, orang semacam itu tidak lain adalah mereka orang yang menzalimi dirinya sendiri. Wal a'udzu billah. Kenapa kok dikatakan menzalimi dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri? Karena mereka sudah tahu kebenaran, tapi kebenaran itu dicampakkan. Kebenaran itu tidak mau dia terima. Maka benar kata Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud, ya, ya, makna hadis yang dimaksud dengan orang yang sombong diantaranya adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran yang telah sampai kepada dia. Saya kira cukup sekian, kurang lebih saya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Yeah.